Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Qala al-imam an-nawi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-rabi'ashar, hadith yang ke-14 dari hadith arba'in an-nawiyah. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Inilah hadis yang ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawiyah. Yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath." La yahillu, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali karena salah satu dari tiga hal berikut. Al-thayyibuz zani, yang pertama, sebab yang menjadikan darah seorang muslim menjadi halal, boleh untuk ditumpahkan, adalah al-thayyibuz zani, orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Orang yang berzina padahal dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih. Seorang yang berzina dengan wanita dan status dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih, maka di sini dia boleh ditumpahkan darahnya dengan dijatuhkan hukum had, terpidana. Qala wan nafsu bin nafsi, yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yakni membunuh jiwa seorang muslim yang lain, membunuh, hukum qisas. Qala wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya lagi, al-mufariqu lil jamaah, lagi dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Tentunya seseorang yang keluar murtad dari agama, tentu dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait permasalahan ad-dima, darah, bahwa asal darah seorang muslim itu terhormat, terjaga, terlindungi, haram untuk ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab berikut tadi, dengan ketiga sebab tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya kehormatan kalian, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram bagi kalian untuk ditumpahkan, untuk dirampas. Asal darah seorang muslim terhormat, tidak boleh untuk ditumpahkan. Dosanya besar bagi orang yang berani menumpahkan darah seorang muslim tanpa ada hak, tanpa hak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La zawalu ad-dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslimin." Hancurnya dunia itu lebih ringan dibanding terbunuhnya satu jiwa seorang muslim. Lihat kehormatan dan keagungan nyawa seorang muslim, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengecualian ada beberapa kondisi, beberapa hal yang menjadikan darah seorang muslim itu boleh untuk ditumpahkan, yakni dengan sebab-sebab yang syar'i. Yang pertama adalah ats-thayyib az-zani. Yang pertama adalah ats-thayyib. Ats-thayyib adalah orang yang sudah menikah. Sudah menikah, bukan orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah dan berzina, maka dia dihukum dengan rajam. Adapun orang yang belum menikah, jika dia berzina maka tidak dibunuh, maka hukumannya tidak sampai dirajam. Yang kedua, wan nafsu bin nafs, membunuh. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, jiwa seorang muslim. Fattariku lidinih, yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam. Baik, kita baca beberapa faedah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Qala min fawaidi hadzal hadis. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, qala al-awwal, faedah yang pertama, ihtiramu dima'il muslimin, mulianya darah kaum muslimin, mulianya darah orang-orang muslim, terhormat darah mereka, tidak boleh untuk ditumpahkan. Berdasarkan hadis ini, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. La yahillu damu mri'in muslimin. Wa hadha amrun mujma'un 'alaih. Ini merupakan suatu perkara yang telah mujma' disepakati oleh seluruh umat Islam. Dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma', berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya tanpa hak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa'addalahu adaban azima. Allah berfirman dalam ayatnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan orang yang membunuh, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammid, sengaja dia melakukannya, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, wa ghadiballahu alaih, Allah melaknat dia, Allah murka terhadapnya, wa la'anahu, Allah melaknat dia, wa 'addalahu 'adaban 'azima, serta Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya azab yang besar. Faqatlul muslimi al-ma'sumi ad-dam min a'zamid dhunub, maka membunuh jiwa seorang muslim yang terjaga darahnya termasuk di antara dosa yang sangat besar. Walihada awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, oleh karena itu di hari kiamat nanti pertama kali yang akan ditegakkan keputusan di hari kiamat terkait ad-dima, terkait ad-dima yakni darah, pertama kali yang akan diputuskan di tengah-tengah manusia nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, pertama kali yang akan ditanya, yang akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan ditegakkan hukum qisas di hari kiamat nanti terkait permasalahan darah, terkait permasalahan darah. Seseorang yang dibunuh di dunia, dia akan memegang kepala orang yang membunuhnya dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, tanyalah kepada orang ini, kenapa, apa sebabnya dia dahulu membunuh aku. Demikianlah permasalahan al-qatl, membunuh seorang muslim tanpa hak merupakan dosa yang sangat besar. Tapi faedah yang kedua, anna ghairal muslimi yahillu damuhu ma lam yakun mu'ahadan au musta'manan au dhimmiyan, bahwa darah selain orang Islam, darah selain muslim, darah selain orang muslim boleh untuk ditumpahkan. Darah orang kafir boleh untuk ditumpahkan. dengan syarat selama mereka bukan termasuk tiga golongan jenis orang kafir. Darah seorang kafir boleh ditumpahkan kecuali tiga jenis orang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang pertama, mu'ahad. Kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad. Boleh kita baca mu'ahad atau mu'ahid. Jelas kalau Syekh Al-Utsaimin di sini. Siapa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah man kana bainana wa bainahu 'ahd. Kama jara bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisyin fil Hudaybiyah. Orang kafir mu'ahad, kafir dia, tetapi dia tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Yang pertama, orang kafir mu'ahad, dia adalah man kana bainana wa bainahu 'ahd. Orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara kita kaum muslimin dan dia, suatu perjanjian telah terjadi kesepakatan antara kita dan dia untuk tidak berperang. Ada kesepakatan antara kaum muslimin dan orang kafir, tidak akan terjadi pertumpahan darah dan pertempuran. Ini kafir mu'ahad. Sebagaimana hal itu telah terjadi di zaman Rasulullah SAW antara Nabi SAW dan kaum Quraisy dan suku Quraisy, mereka berjanji untuk mengangkat kencatan senjata. Ini dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir memerangi kita, tetapi di sana terjadi perjanjian bahwa tidak ada yang menumpahkan darah satu sama yang lain. Maka tidak boleh seseorang membunuh seorang kafir yang statusnya demikian. Orang kafir yang jenis kedua, orang kafir jenis kedua yang tidak boleh dibunuh adalah al-musta'man. Kemudian kafir musta'man, al-musta'man. Ini juga tidak boleh dibunuh. Darah tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Qala al-musta'man. Al-musta'man adalah alladhi qadima min dari harbin lakin dakhala ilayna bi amanin li bay'i tijaratihi aw shira'i aw shira'in aw amalin. Al-musta'man adalah orang kafir yang dia datang dari negerinya. Orang kafir dia datang dari negerinya dia, negeri yang kafir. Dia masuk ke negeri kita bi amanin, dengan jaminan keamanan. Ada sebagian kaum muslimin atau ada sebagian golongan yang menjamin keamanan orang tersebut, atau pemerintah menjamin keamanan orang tersebut. Dia datang ke negeri kita tujuannya untuk seperti jual beli, ingin berjualan di negeri kita, atau dia tujuannya datang ke negeri kita tersebut untuk berbelanja atau bekerja. Dia masuk ke negeri kita dengan jaminan keamanan. Ini disebut dengan musta'man. Dengan musta'man, aman dia. Ada yang menjamin keamanan bagi dia. Fahadha muhtaramun ma'sum. Maka dia dihormati. Darah dia tidak boleh ditumpahkan. Terhormat darahnya. Tidak boleh asal dibunuh. Wa in kana min qaumin a'da'in wa muharibin lana, sekalipun orang kafir ini termasuk orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, sekalipun dia termasuk orang yang sangat membenci dan memusuhi kita, tetapi di sana sudah ada perjanjian, sudah ada jaminan keamanan, ada yang menjamin keamanan bagi dia. Maka ini disebut kafir musta'man. Kemudian kafir yang berikutnya, kafir yang jenis ketiga yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah huwa alladhi yaskunu ma'ana wa nuhammiyahu wa nadhubba anhu. dialah seorang kafir yang tinggal bersama di negeri muslim. Dia tinggal bersama kita di negeri muslim. Dan kita jaga darah dia. Kita jaga darah dia. Tidak boleh ditumpahkan darah kafir zimmi tersebut. Dan dia, orang kafir zimmi ini, وَهُوَ الَّذِي يُعْتِي الْجِزْيَةَ بَدَلًا عَنْ حِمَايَتِهِ وَبَقَائِهِ فِي بِلَادِنَا. Dan orang kafir yang zimmi ini, dia membayar jizyah, membayar upeti. Dia tinggal di negeri kita, dan dia membayar upeti sebagai timbal balik agar dia bisa menetap di negeri muslim dan terjaga darahnya. Inilah ketiga jenis kafir yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Asal orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Tidak ada kehormatan bagi orang kafir. Kecuali tiga jenis kafir tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang membunuh kafir mu'ahad. Ada perjanjian damai antara dia dengan kita. Atau kafir musta'man. Ada yang menjamin keamanan bagi dia. Atau kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal bersama kita dan dia membayar jizyah, membayar upeti sebagai timbal balik agar dia bisa menetap di negeri kita dengan aman. Inilah tiga jenis kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Maka orang, jika ada seorang yang membunuh ketiga jenis kafir ini, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah wa inna arfal jannah wa inna raihatal jannah la yujad masiratuhu min kada wa kada. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengancam seorang yang membunuh orang kafir yang mu'ahad. Mu'ahad di sini mencakup ketiga jenis kafir tadi. Mu'ahad di sini, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian. Tentunya semua ketiga jenis kafir ini semua memiliki perjanjian. Barang siapa membunuh orang kafir yang mu'ahad statusnya, dia dijamin keamanan baginya. Maka kata Rasul, dia tidak akan mendapat aroma bau surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu tercium dari sekian jarak yang sangat jauh. Inilah ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang bertindak bodoh membunuhi orang-orang kafir yang statusnya mu'ahad. Maka hukum Islam mengatur kita, menentukan kepada kita bahwa tidak setiap kafir itu boleh untuk ditumpahkan darahnya. Adapun orang kafir yang boleh untuk ditumpahkan darahnya hanyalah orang kafir yang kafir harbi, kafir yang di luar ketiga jenis tadi, di luar ketiga jenis kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Baik. Faedah yang berikutnya, al-faedah ats-tsalitsah. Qala husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaridu kalamahu ahyanan bit-taqsim. Di mana beliau sering atau terkadang beliau membagi pembahasan tersebut dengan membaginya dengan beberapa macam. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu dengan cara pembagian, dengan cara dibagi. Hal ini merupakan pembagian yang sangat bagus. Li'anna taqsim yahsir al-mas'alah. Karena membagi permasalahan itu akan membatasi permasalahan-permasalahan. Wa yajma'uha. Dan akan melingkup semuanya. Wa huwa asra'u hifdhan wa abta'u nisyanan. Dan juga metode pembahasan yang seperti ini dengan cara membaginya dengan beberapa bagian, ini lebih kuat untuk dihafal dan lebih susah, lebih lama untuk terlupakan. Seorang ketika mengajarkan muridnya dengan cara membagi-bagi suatu permasalahan tertentu, tidak menjelaskannya panjang lebar, tetapi dibagi. Ada berapa macam. Maka ini tentu akan lebih kuat untuk diingat, lebih kuat untuk diingat, sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW demikian mengajarkan para sahabat bahwa tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan adanya tiga hal. Thayyib az-zani, seorang yang berzina padahal dia sudah nikah. An-nafsu bin-nafs, membunuh seorang muslim dengan sengaja. At-tariku lidinih, dan seorang yang keluar murtad dari agamanya. Baik, faedah yang berikutnya, anna thayyib az-zani yuqtal, bahwa al-thayyib, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah yuqtal, dibunuh. Dibunuh hukumnya. Hukum Islam menetapkan bahwa orang tersebut dibunuh. Caranya adalah birajmihi bil hijarah, dengan dilempari dengan batu-batuan. Wasifatuhu, caranya, yakni orang tersebut berdiri di tengah lapangan kemudian dilempari batu sampai mati. Kemudian sifat batu tersebut bukanlah batu yang sangat besar sehingga mempercepat kematiannya, dan juga bukan batu yang kecil-kecil sehingga menyakitkan, sangat menyakitkan dia sehingga berlebihan dalam mengadab dia. Tidak terlalu besar sehingga sekali lempar langsung mati, tidak. Dan juga tidak terlalu kecil sampai berlebihan dalam menyakiti orang tersebut. Tetapi batu tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang. Batunya ukuran sedang. Terus dilempari sampai mati. Jika ada yang mengatakan, di sini kata Syekh, kaifa taqtulunahu ala hadzal wajh? Bagaimana hukum Islam mengajarkan kita membunuh dengan cara yang kejam seperti ini? Padahal Nabi SAW mengatakan, idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Seperti ini, menurut logika, menurut pandangan kita, kejam. Perbuatan yang sangat kejam, dilempari batu sampai mati. Mending ditembak sekali atau dipenggal, selesai. Daripada harus dilempari batu. Tetapi kata beliau, jawabannya adalah, laisal murad bi ihsanil qitlah sulukul ashal fil qatl. Betul, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, sebaik mungkin. Jika kalian membunuh dengan cara yang baik. Tetapi, ukuran kebaikan tersebut, barometer seseorang dikatakan dia telah melakukan perkara yang baik, ini ditinjau dari sisi syariat. Ditinjau dari sisi syariat, bukan dari sisi akal dan logika kita. Syariat yang meninjaunya. Maka seluruh hukum syariat itu adalah hukum yang baik. Tidak ada hukum syariat yang tidak baik. Maka hukum rajam ini dari sisi syariat, jika kita pandang dari sisi syariat, adalah hukum yang baik. Hukum yang baik. Di balik rajam tersebut terdapat hikmah yang sangat banyak, yang sangat banyak. Kemudian di sini juga kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di antara hikmah mengapa seorang yang berzina dirajam dengan hukuman rajam, apa hikmahnya? Kenapa tidak langsung saja dibunuh? Jawabannya adalah anna syahwat al-jima'i la takhtassu bi'abdin mu'ayyan, dikarenakan syahwat, kelezatan dalam berhubungan itu tidak cukup dalam satu bagian organ tubuh saja. Bal tashmul kullal badal, tetapi mencakup seluruh badan. Perbuatan tersebut, kenikmatannya, syahwatnya mencakup seluruh badan dia. Falamma taladzadza badanu az-zani al-muhsan bihadhihi al-ladzah al-muharramah kana min al-munasib an yadhuqa al-badan kullahu alam hadhihi al-uqubah allati hiya al-had. Ketika orang yang taladzadza badanu az-zani al-muhsan, ketika orang yang sudah menikah dia menikmati kelezatan yang seperti ini, yang mana kelezatan tersebut adalah kelezatan yang diharamkan, maka sangat pantas kana minal munasib an yadhuqu, sangat pantas badan dia untuk merasakan alam hadhihi al-uqubah, badan dia untuk merasakan, seluruh badan dia pantas untuk merasakan hukuman tersebut, dikarenakan perbuatan zina ini mencakup seluruh badannya. Maka demikian pula hukuman hadnya, seluruh badannya dilempari dengan batu. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bimadha yathbut az-zina, dengan apa hukum zina bisa ditetapkan, bagaimana kita memvonis seseorang telah melakukan perbuatan az-zina. Dengan dua cara. Jawabannya dengan dua cara. Cara yang pertama, adanya empat saksi mata yang melihat langsung perbuatan tersebut. Cara yang kedua, dengan al-iqrar, dengan pengakuan orang yang melakukannya. Inilah dua cara ditetapkannya hukum had bagi dia. Yang pertama, ada empat saksi yang melihat, harus empat saksi yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya, yang adil ucapannya, bisa dipercaya, bukan orang fasik, bukan orang yang tertuduh dengan kedustaan, tidak, tetapi bisa dipercaya ucapannya, empat orang yang melihat langsung bahwa dia berhubungan. Kemudian cara yang kedua, dengan al-iqrar, jika dia sudah ikrar, seseorang yang melakukannya telah mengikrarkan diri bahwa dia telah melakukan zina, maka ditegakkan baginya hukum al-had tersebut, yakni ar-rajm. Atau jika dia bukan orang yang sudah menikah, masih bujang, bukan orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Kemudian permasalahan yang terakhir terkait permasalahan al-thayyib al-zani, bahwa orang yang menegakkan hukum had adalah pemerintah. Orang yang menegakkan hukum had adalah pemerintah atau yang mewakilinya, imam atau yang mewakilinya, seorang pemimpin. Bukan setiap orang boleh menegakkan hukum had masing-masing, tidak. Tetapi hukum had itu, hukuman had, semua hukum-hukum had dalam Islam, itu yang menegakkannya adalah pemerintah. Tidak boleh setiap individu menghukumi had saudaranya yang lain. Karena dibalik perbuatan ini akan terjadi mafsadah yang sangat besar. Terjadi mafsadah yang sangat besar. Dan juga hal ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, bahwa tidak ada yang menghukum had, tidak ada yang menegakkan hukum had kecuali dengan perintah dari Nabi SAW. Mereka tidak pernah, para sahabat tidak pernah melakukan hukum had secara individual masing-masing, tetapi semua itu diputuskan oleh Rasul SAW, baik potong tangan atau zina dan seterusnya. Semua itu yang memutuskan adalah pemimpin atau yang mewakilinya. Kemudian ada pun permasalahan al-liwat, apa hukum had bagi orang yang melakukan al-liwat, hukum had apa yang harus ditegakkan bagi al-liwat. Jawabannya adalah dibunuh. Nabi SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, akhrajahu al-imam Ahmad. Barang siapa yang kedapati man wajadtumuhu, dia sedang beramal melakukan perbuatan kaum Lut, maka faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah al-fa'il dan maf'ul bih, bunuhlah si pelaku dan yang dilakukan, bunuhlah fa'il yang melakukan, pelaku dan yang dilakukan atasnya. Dibunuh dua-duanya dengan syarat sudah baligh, mereka sudah masuk usia baligh. Dengan syarat sudah masuk usia baligh. Adapun cara pembunuhannya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dirajam sebagaimana halnya orang yang berzina. Ada yang mengatakan dilempar dari atas gunung. Ada yang mengatakan dibakar. Dan seterusnya. Kesimpulannya bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Lut dibunuh. Dibunuh. Tapi demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.